Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami ingatkan kepada thullab untuk jangan kita lalai. Naam, banyak daripada antum yang sudah mengabaikan masker, ya. Banyak daripada antum yang mengabaikan masker. Maka kami ingatkan, tidak bosan-bosannya saya tidak mengingatkan bahwasanya pandemi belum selesai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk kita bisa melakukan kegiatan kita, namun tetap kita ikuti aturan yang sudah diperintahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan lewat Satgas COVID tetap memberikan arahan bahkan kewajiban bagi setiap masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat umum termasuk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ingatkan kepada talabah, ya, ini bukan hanya sekedar peringatan biasa, namun segera, ya. Jadi sekarang yang tidak pakai masker min fadlik diambil maskernya. Maskernya diambil, dipakai, ya. Seharusnya antum berada di depan di dalam permasalahan masker ini. Kita tahu dan kita belajar apa yang harus kita lakukan. Bagaimana mauqif seorang salafi, seorang ahlu sunnah tijah awliya'il umur terkait pemerintahnya adalah untuk kita tetap taati mereka fil ma'ruf, di dalam perkara yang baik atau yang mubah, ya, bukan perkara yang haram. Dan penggunaan masker atau yang disebut dengan protokol kesehatan ini tidak bertentangan sama sekali dengan syariat kita. Min bab dalam rangka menerapkan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menutup bejana-bejana ketika ada wabah yang tersebar, ya. Maka ini bukanlah termasuk perkara yang menyelisih dan bertentangan, ya, termasuk anjuran Islam untuk kita menjaga diri kita di tengah-tengah wabah, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman dahulu pada peristiwa Taun Amwas, ya. Jadi diperhatikan protokol kesehatannya. Bagi yang piket juga, ya, bahwasanya belum berakhir pandemi, kita tetap di minta untuk cuci tangan atau memakai hand sanitizer, mungkin dipersiapkan kembali karena sudah lama sekali tidak kita lihat ya. Yang penting kita siapkan perkara orang yang masuk masjid tidak mau untuk bercuci tangan atau memakai hand sanitizer, bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyiapkan. Ini yang ingin kami berikan tanbih yang pertama. Yang kedua, sering kita lihat banyak daripada antum yang memakai celana yang agak sempit ya. Memakai celana yang agak sempit, maka ini hakikatnya tidak seharusnya ya, tidak seharusnya. Islam memperbolehkan kita, hukum asalnya di dalam albisah, di dalam pakaian boleh ya, hukum asalnya pada pakaian itu boleh. Namun ketika pakaian tersebut tidak menyelisih syara, jika menyelisih syara ya, ya antaranya bantal yang disebut dengan bantal, bantalun, ini yang melekat di badan, di kaki, membentuk kaki yang tipis ya, apalagi sampai nampak bentuk-bentuk aurat, naudzubillah ya. Maka diperhatikan yang kita pakai ya, dilihat apakah itu pantas dipakai di luar atau tidak. Apakah menafikan rasa malu kita ketika kita pakai di luar? Artinya kalau kita pakai kita mungkin malu, haya kita sama orang. Jangan dipakai ya, jangan dipakai ketika yang demikian. Ketika itu lebar ya, ya kita merasa tenang pakainya, maka fadhol dipakai. Selama antum tidak melakukan ibadah, ibadah pakailah yang pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik untuk kita sholat. Nah, ketika di luar olahraga misalnya, selebar mungkin ya, boleh kita memakai sarawil sebagaimana salafun salihin ya. Imam Al-Barbahari pun juga menyatakan fala ba'sa as-salah bis-sarawil, bahkan boleh sholat dengan sarawil, tapi bukan sirwal yang ada seperti sekarang yang mereka pakai ya. Sarawil yang luas, yang lebar, yang hampir menyerupai sarung ya. Nah, ini jika kita mendapati yang seperti ini ya. Jika tidak ya kita pakai sarung ya. Kita pakai sarung. Ini dua tanbih yang ingin kami sampaikan. Nah, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca firman Allah, inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabi al jahim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya itu dengan al haqq ya. Di dalam ayat yang lain Allah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq ya, dengan petunjuk yaitu ilmu nafi' dan dinil haq yaitu agama yang benar, sebagai basyiran, pemberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau taat ya, kepada apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Nadhiran yaitu pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Naam, selanjutnya. Naam, man yaqra. Ya Abdullah, Iqra. 120. Nah, lanjut. Alladhi ursilta bihi. Naam. Baik, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahudu wal-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, ma laka min Allahi min waliyyin wa la nashiir." Orang-orang Yahudi tidak akan ridha, ya. Tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad, begitu juga orang-orang Nasara, sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang hakiki. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada untukmu dari Allah pelindung dan penolong. Berkata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya, annahu la dha'anhu al-yahud wala nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak ridha illa bittiba'ihi dinihim, kecuali Muhammad mengikuti agama mereka. Ini yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Li'annahum du'atun ila din alladhi hum 'alih, karena mereka adalah da'i, mereka senantiasa menyeru kepada agama mereka. Wa yaz'umuna annahu al-huda, dan mereka meyakini yang mereka ikuti itu adalah petunjuk. Ya. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Maka di sini dikatakan, ya, Allah a'lam atas kesahihan daripada asbab an-nuzul, mereka meminta hudnah. Diriwayatkan, disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya adalah tafsir Al-Baghawi, ya, mereka Yahudi meminta hudnah, yaitu kencatan dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan turunkan ayat ini. Ala kulli hal, al-ibrah bi'umumil lafz, pelajaran yang kita ambil keumuman lafaz daripada ayat ini, ya. Allah memberitakan bahwasanya sampai kapanpun mereka tidak akan pernah ridha dengan berkembangnya Islam. Ya. Lantas buat apa engkau mengikuti apa yang mereka inginkan, apalagi sampai menjatuhkan Rasul mal kita, sampai menjatuhkan modal utama kita, sampai kita mengikuti hari raya-hari raya mereka, sampai kita mengikuti acara-acara resmi daripada agama mereka, dengan dalih apa? Dengan dalih biar mereka lebih ridho. Apa, sebagian berdalih dengan itu sebagai ta'liful qulub la ma hakata turidul ibil. Ya, bukan begitu. Ya, caranya kita ta'liful qulub itu dengan kita tetap menjaga Rasul mal kita. Ya. Kita tetap menjaga keislaman kita, menunjukkan kepada mereka bahwasanya agama ini adalah dinur rahmah, adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, tidak dengan mengikuti apa yang mereka lakukan dan mencontoh kebiasaan-kebiasaan mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti milahnya mereka. Ya. Kalau kita sudah kafir, mereka baru senang. Ya. Tidak bisa kita mencari keridhaan mereka sampai kita betul-betul ingkar terhadap agama kita dan mengikuti milahnya mereka. Adapun al-millah, ya, maknanya millah dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah adalah ismun lima syara'ahu Allah li'ibadihi, yaitu nama yang digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan Allah untuk hamba-hambanya. Fi kutubihi wa ala al-sinati rusulih, di dalam kitab-kitabnya dan melalui rasul-rasulnya. Ini adalah definisi daripada millah yang kemudian para ulama menyamakan antara millah dengan syariat. Antara millah dengan syariat. Adapun agama, ad-din yang dimaksud dengan din, di sini mereka membedakan. Ya. Mereka membedakan antara din dan juga millah dan syariat. Adapun syariat dan juga din, syariat dan juga millah, ini apa yang Allah perintahkan. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan definisinya, apa yang Allah perintahkan untuk kita melakukannya. Ini millah. Ini millah. Adapun ad-din, ini yang dilakukan atau mafa'alahu ibad, yang dilakukan oleh hamba dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mereka membedakan antara din, millah dan syariat. Millah dan syariat sama. Adapun din adalah yang dilakukan oleh hamba. Adapun millah dan syariat adalah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan disyariatkannya untuk kita. Ini perbedaannya. Hatta tattabi'a millatahum. Ya. Dari sini, ya, dari ayat ini, jama'ah min al-ulama, banyak di antara para ulama berdalih bahwasanya atau berdalil bahwasanya agama atau kekufuran itu adalah semuanya satu. Apapun jenisnya, mengikuti agama apapun selain Islam, maka kekufuran adalah satu. Ya. Mereka adalah millatan wahidah. Mereka adalah agama yang satu, yaitu kekufuran. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian dengan kekufuran kalian, dan lafadznya umum. Dan agama kami adalah Islam, adalah agama kami. Ya. Begitu juga di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan la yaris al muslim al kafir, yaitu muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Ya, artinya kafir ke agama apapun sama. Ya. Ini pendapat banyak di antara para ulama, di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Dawud, Dhahiri, Ahmad, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, namun sebagian yang lain menganggap bahwasanya yang dimaksud dengan hatta tattabi'a millatahum yaitu milal kathira, agama yang banyak, ya, mengikuti agama yang banyak. Ya, ala kulli hal, tidak ada pertentangan zahirnya. Intinya di sini orang-orang kafir tidak akan pernah ridha dengan Islam, ya, dengan Islam. Qala Inna hudallah wal huda. Sesungguhnya hudallah qala alladhi ursilta bih. Yaitu petunjuk yang engkau diutus dengannya. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk. Ya. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu nafi' sebagaimana dikatakan Syekhul Islam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-huda adalah ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Huwa al-huda, itu adalah petunjuk yang hakiki. Sebenar-benar petunjuk, ya. Kenapa? Karena mereka telah mengapling surga. Ya, mereka menyatakan petunjuk itu milik kami. Sebagaimana pada ayat-ayat yang telah lalu. Ya. Maksudnya mereka mengklaim bahwasanya surga itu milik kami. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali Nasrani yang mereka katakan. Maka dibantah oleh Allah, qul inna hudallahu wal huda. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah hakikat daripada petunjuk yang sebenarnya. Ya. Ketika Allah menunjukkan kita untuk mengikuti Islam, ya, maka wajib bagi kita untuk beriman. Wajib bagi kita untuk beriman. Wa amma ma antum alaihi fa huwa al-hawa. Ya, ini diambil dari firman Allah, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Kata Imam Musa'di, adapun apa yang antum berada padanya, maka itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Bidalil qawlihi ta'ala, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyin wala nasir. Ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Ahwa ini jamak daripada al-hawa. Ya. Jamak daripada hawa. Itu hawa nafsu manusia. Ya. Yang mereka ikuti adalah hawa. Dari sini ya, khitab yang ditujukan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum sampai pada akhir ayat. Ya. Di sini khitab menunjukkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Seolah-olah di sini Allah menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ada dua sisi di sini. Ya. Ada dua sisi. Yang pertama imma untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memang zahirnya khitab ditujukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua ditujukan kepada Rasul, namun yang diinginkan adalah umatnya. Yang semisal ini banyak di dalam Al-Quran. Ya, yang diinginkan adalah umatnya, namun khitabnya ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, artinya jika engkau mengikuti hawa nafsumu, setelah ilmu datang kepadamu maka tidak akan ada yang menolongmu. Ya. Ini untuk keumuman ya, karena lafaz ayatnya umum. Ya, lafaznya umum. Al-ibrah bi umumil lafz. Kemudian di sana ada kalamun jamil daripada Al-Imam Asy-Syaukani Al-Yamani alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Fathul Qadir, yang kita bisa mengambil faedah dari ucapan beliau. Sebentar lagi kita akan baca setelah kita menyelesaikan ucapan Imam Sa'di rahmatullah alaih. Qala fa hadha fihi nahyul azim an ittiba'i ahwa'il yahudi wan nasara. Maka di dalam ayat ini terdapat larangan yang keras, yang besar, untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa tashabbuh bihim fima yahtassu bihi dinahum. Dan kita tidak menyerupai mereka, terkhusus perkara-perkara yang memang khusus bagi agama mereka. Qala wal khitabu wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka khitab di sini ya, firman Allah ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik, maka kata Imam Sa'di rahimahullah, umatnya pun juga termasuk di situ ya. Kenapa? Li anna al-ibra bi umumil ma'na, karena ibrah yang kita ambil dengan keumuman makna, la bi khususil mukhatab, bukan dengan khususnya yang dibicarakan. Mukhatab yaitu al-mutakallam ya, al-mutakallam. Ada mukhatib, mukhatib adalah al-mutakallim, yaitu yang berbicara. Al-mukhatab adalah al-mutakallam, yang dibicarakan, bukan karena khusus yang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan? Lahirnya di sini khitab kepada Rasul, namun ibrah adalah keumuman makna. Kama anna al-ibrah bi umumil lafzi, sebagaimana ibrah umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Ya, ini adalah kaidah ma'rufah 'inda ahli tafsir. Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususi as-sabab, ibrah dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab. Ketika sebab ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, namun ibrahnya adalah umum, lafaznya umum. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini di dalam tafsirnya Fathul Qadir. Kata beliau, yuhtamalu an yakuna ta'ridan li ummatihi. Maka di sini ada kemungkinan ini adalah ditujukan kepada umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in tabata ahwa'ahum. Ini maksudnya ayat ini. Qala wa tahdhiran lahum, dan peringatan untuk mereka. An yuwaqi'u syai'an, peringatan untuk mereka agar mereka tidak terjerumus pada sesuatu. Au yadkhulu fi ahwiyati ahlil milal, atau mereka masuk kepada hawa nafsu ahlul milal, mereka yang beragama selain agama Islam. Ini peringatan agar kita tidak terjerumus kemudian mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara, atau setidaknya kita mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, artinya apa yang mereka lakukan semuanya adalah dari hawa nafsu. Ketika mereka mau mengikuti petunjuk, mereka akan masuk Islam. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk, maka mereka mengikuti hawa nafsu. Maka di sini terdapat apa? Tercelanya hawa. Tercelanya mengikuti hawa nafsu. Wa yatlubu ridha ahlul bidah. Coba lihat. Nah, ya. Kemudian beliau pun memasukkan ahlul bidah sama dengan kita mengikuti hawa nafsunya ahlul bidah. Mengikuti hawa nafsunya ahlul milal, orang-orang yang beragama dengan selain agama Islam. Dan peringatan agar mereka ahlul Islam, ahlul iman, jangan mencari keridhaan ahlul bidah. Ya. Kenapa demikian? Karena ma'alaihi ahlul bidah adalah hawa. Ketika mereka mengikuti bid'ah mereka, maka dari situ mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa fi hadhihi al-ayah wa'idun syadid. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras, ancaman yang lugas. Alladhi turjafu al-qulub wa tatasadda' minhu al-af'idah. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang tegas yang membuat hati kita goncang dan membuat hati-hati manusia pun tercabak-cabik. Ya, dengan ancaman tersebut, ma yujibu ala ahli al-ilmi al-hamilina lihijajillahi azza wa jal wal-qaimina bi bayani syara'ihi tarkaddihan au yudhhir khilaf ma au yudhhir li ahli al-bid'ah al-mutamadhhibin bi madhhabi su' at-tarikina lil-'amali bil kitabi was sunnah al-mu'athirina li mahd ar-ra'yi 'alayhima. Maka di sini kata beliau, dengan ancaman yang keras tadi, maka wajib bagi ahlul ilm, bagi para ulama, bagi para tulabul ilm, mereka-mereka yang membawa silah, membawa senjata ilmu, yang membawa hujjah-hujjah Allah Azza wa Jal, walqaimina bibayani syara'ihi, dan mereka-mereka yang tegak dan menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ancaman ini maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan ad-dihan. Apa itu ad-dihan? Ad-dihan yaitu kita mau mengikuti apa yang mereka lakukan, ya, terutama daripada kezaliman-kezaliman, atau kita ngelendek dengan apa yang mereka lakukan daripada kekufuran atau kebid'ahan, ya. Kita melakukan yang tidak sesuai dengan yang kita yakini. Bahkan sebaliknya, ketika kita ingin mencari ridha ahlul bid'ah wal ahwa, maka kita lakukan apa yang mereka lakukan daripada kebid'ahan. Nah, ini yang diperingatkan oleh Imam Asy-Syaukani alaihi rahmatullah. Meninggalkan ad-dihan li ahli al-bid'ah. Meninggalkan perkara-perkara tersebut untuk kita melendekkan diri di hadapan ahlul bid'ah, yang di mana mereka ini adalah orang-orang yang bermadhab dengan madhab yang jelek, kata Imam Asy-Syaukani. Dan mereka meninggalkan amal dengan kitab was sunnah. Hak wallah. Ketika seseorang melakukan satu bid'ah, maka otomatis dia akan meninggalkan sunnah. Otomatis dia akan meninggalkan sunnah. Al-mu'athirina limahq al-ra'i. Yang dimana mereka ahlul bid'ah terpengaruh dengan sekedar pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini peringatan, ya. Artinya masuk pada ayat ini karena umum ayat ini. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Jika engkau ingin mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu apa? Ilmu, ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Karena apa? Telah dijelaskan kekufurannya. Karena apa? Telah dijelaskan kebid'ahannya. Karena apa? Telah dijelaskan bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka ketika kita mengikutinya dan ketika kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah itu bagian daripada agama mereka dengan tasyabbuh bihim, maka kita terancam, ya, dengan tidak ditolongnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terdapat di sini wa'id, ya. Qala wa in adhara qabulan, walaupun mereka menampakkan, ya, ahlul bidah menampakkan bahwasanya diri mereka menerima, wa abana min akhlaqihi linan, ya, dan mereka membangun di atas akhlak mereka yaitu kelembutan yang hakikatnya la yurdhihi, mereka tidak akan pernah ridha illa ittiba bid'atih. Kecuali kita mengikuti apa? Bid'ahnya. Apapun yang kita lakukan, ya, mungkin majelis maulid atau yang semisal, zikir-zikir yang tidak disyariatkan, ya, dengan dalih kita ingin bagaimana caranya mereka bisa ridho dengan kita, bagaimana kita tidak diganggu misalnya, lah abadan. Artinya boleh kita ta'liful qulub dengan perkara yang disyariatkan. Jika tidak kita sampai menjatuhkan modal utama kita, maka ini yang terancam. Terdapat di dalam ayat ini ancaman untuk kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang berselisih dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadukhul fi madakhilih walwuku fi habailih. Maka mereka pun tidak ridha kecuali kita masuk pada agama mereka dan kita terjerumus pada apa yang mereka lakukan daripada kesesatan-kesesatan. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syaukani alaihi rahmatullah, fa inna fi'lal alim dzalika, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh seorang alim ketika demikian adanya mencari keridhaan ahlul bidah, keridhaan ahlul ahwa, sehingga meninggalkan perkara-perkara yang disyariatkan, ba'da an 'allamahu Allah minal ilmi, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, mengajarkan ilmu kepadanya, ma yastafidu bihi, yang dimana dia mengambil faedah darinya, bahwasannya anna hudallah huwa ma fi kitabihi wa sunnati rasulih, bahwasannya petunjuk Allah itu ada pada kitabnya, ada pada Al-Quran, dan juga ada pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak adanya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan taraktu fikum amrain atau syai'ain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, laum tadhillu, yang kalian tidak akan tersesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah. Dua perkara inilah yang disebut dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang ilmu nafi' adalah tidak keluar dari kitab Allah, tidak keluar daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, la ma hum alaihi min tilkal bida'i, bukan sebagaimana apa yang ada pada diri mereka daripada bid'ah-bid'ah, daripada perkara-perkara yang baru, allati hiya dhalalatun mahdha, yang dimana bid'ah tersebut adalah kesesatan yang murni. Ini adalah isyarat dari beliau Imam Syaukani alaihi rahmatullah, bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, yaitu setiap bid'ah adalah sesat, diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa jahalatun bayyinah, dan apa yang ada pada diri mereka adalah kejahilan yang nampak jelas gamblang, waro'yun minha, dan itu adalah pendapat daripada apa? Daripada dhalalah dan juga kejahilan, ya, pendapat yang dibangun di atas kejahilan. Wa taklidun ala syafa jurufin harin, dan apa yang mereka lakukan itu ketika mengikuti dan melakukan apa yang diridhoi oleh ahlul bidah dan ahlul ahwa adalah merupakan taklid, ya, merupakan taklid kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang berada di tepi jurang, hampir tinggal sedikit lagi jatuh, ya, artinya sudah tahu dia mau masuk jurang, kita masih ikuti. Ini peringatan dari Imam Syaukani alaihi rahmatullah kepada seorang yang membawa ilmu, ya, yang diketahui dia adalah orang-orang yang memiliki malaka ilmiah, seorang alim, seorang dai ilallah azza wajal berdalih ta'liful qulub, kemudian mengikuti apa yang mereka lakukan daripada kebid'ahan-kebid'ahan. Qala fa huwa idzaka ma lahu min Allah min waliyyin wala nasir. Maka kata Imam Syaukani alaihi rahmatullah, ketika demikian keadaannya, maka ma lahu min Allah min waliyyin wala nasir, maka tidak ada baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala pelindung lagi penolong. Wa kana kadzalika fa huwa makhdhulun la mahala. Yang demikian ini ya, ketika dilakukan oleh seorang alim, maka dia pun makhdhul, dia pun rendah, ya, dia pun rendah dan la mahala, dan harus rendah dia di hadapan orang-orang kafir tadi. Ya, ketika dia maksa mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang banyak kita jumpai di zaman sekarang ini dari kalangan para jahalah, orang-orang jahil. Ya, ketika memasuki hari raya mereka ikut andil di dalam perayaan-perayaan tersebut, bahkan tidak sedikit dari mereka yang hadir dan datang masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Begitu juga terkait dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa, ya, tidak nunggu perayaan-perayaan, ya, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal bidah daripada dalalat. Bahkan sebagian mereka ridho dengan syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh mereka-mereka ahlul ahwa wal bidah, ya, dengan dalih ini adalah cinta awliya, cinta salihin dan seterusnya, dan hakikatnya itu adalah ibadatul kubur, ibadatul awthan. Maka tidak sedikit, ya, dari mereka-mereka yang mengetahui kemudian mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahi mereka farhan dengan itu, mereka senang ketika kita mengikuti bid'ah mereka. Lantas apakah dengan demikian mereka akan mengikuti kita abadan? Sama sekali. Ya, tidak membuat mereka mengikuti kita, tidak membuat mereka kembali kepada jalan hidayah. Ya, al-hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah. Tidak ada bagimu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Adapun engkau melakukan apa yang mereka cinta, apa yang mereka senang daripada kekufuran, daripada kesyirikan, daripada hawa nafsu, daripada al-bid'ah wal-dhalalat, maka itu semua akan membinasakanmu. Allah pun tidak akan menolongmu. Kenapa? Karena telah datang kepadamu ilmu. Karena telah datang kepadamu ilmu. Maksudnya mereka telah melakukan kesesatan. Kenapa kau ikuti kesesatannya? Kewajibanmu adalah menasehati, menyampaikan. Ta'liful qulub dengan kita berbuat baik dari perkara-perkara yang disyariatkan, bukan justru malah kita, mereka sholat, ya kita ikut sholatnya mereka. Mereka ngambil cutik yang di apa, digoyang-goyangkan di dewa mereka, kita pun juga mengikuti itu. Ya. La abadan. Ini adalah kebiasaan mereka daripada agama-agama mereka. Atau menghadiri acara-acara yang tidak disyariatkan, misalnya perayaan ini, perayaan itu, walaupun menisbatkan diri kepada Islam, ya, maka itu termasuk. Ketika kita lakukan, maka kita telah mengikuti hawa nafsunya mereka. Ini peringatan dari Allah. Walaupun secara umum di sini yang disebut Yahudi dan Nasara, maka sebagaimana tadi kami sampaikan, banyak di antara para ahlul ilm kekufuran mereka berada di atas satu agama, dan juga bahkan dari firman Allah wala in tabata ahwaahum, di sini sifatnya umum, hawa adalah baik itu mengikuti kekufuran mereka dan juga mengikuti bid'ah-bid'ah yang ada, perkara-perkara yang tidak datang dari Islam kemudian dimasukkan dan dijadikan sebagai agama atau bagian daripada agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu serta pemberat amal kita kala yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.